Mitra bisnis, pemerintah berniat untuk lebih mengendalikan tarif penerbangan. Kebijakan ini dilakukan menyusul bergulirnya wacana menggabungkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge ke dalam komponen penghitungan tarif dasar penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan menegaskan, pihaknya keberatan jika maskapai menentukan sendiri tarif penerbangan. Pasalnya, pemerintah akan kesulitan mengontrol perubahan tarif seperti yang saat ini terjadi. Menurutnya, saat peak season, masyarakat dirugikan akibat pemerintah tidak bisa mengawasi tarif maskapai. Sementara itu, Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Pujo Broto, berpendapat lain. Ia menilai, tarif seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar. Konsumen dipersilakan memilih maskapai yang ada. Pengaturan oleh pemerintah dikhawatirkan merugikan maskapai domestik, mengingat maskapai menjadi tak siap bersaing secara global karena terbiasa dengan regulasi. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Saya pikir pemerintah itu sebaiknya serahkan kepada ini, kepada airlines itu dengan memberikan satu patokan-patokan saja. So, mereka biar aja bersaingan toh. Kalau mereka terlalu mahal juga nanti kan ada pesawat lain yang mereka bisa naik yang murah. Jadi jangan terlalu ngatur macam-macam lah. Lebih baik nggak usah, kasih guidance-nya dan setelah itu diawasin aja. Ya mereka bersaingan, sehingga dengan persaingan itu masyarakat akan mendapatkan harga yang murah. Nggak mungkin dia naikkan semua kecuali dia kartel gitu loh. Nah, beberapa waktu lalu sempat ada tuduhan bahwa beberapa maskapai melakukan kartel dalam penerapan fuel surcharge. Bagaimana menurut Anda? Nggak ada, saya nggak melihat itu ya. Jadi pemerintah jangan terlalu banyak ikut campur loh, asal bunyi aja. Apa mengatur ini, mengatur itu. Nggak usah lah, serahkan kepada swasta, biar dia bersaingan dengan baik. Setelah itu dia diawasin, dikasih suatu batas di mana dia boleh main dan mana yang dia tidak boleh begitu. Itu aja tugas pemerintah dalam aturannya. Jadi nggak usah kerjakan hal-hal yang nggak perlu begitu. Kalau kita mau menafsirkan semua itu secara, kalau mau dibikin perkara, semua bisa dibikin perkara, itu kartel atau tidak. Tapi selama itu untuk kepentingan daripada ekonomi nasional kita, ada kepentingan daripada menaikkan investasi yang masuk, memberikan pekerjaan kepada rakyat kita, kenapa itu diributkan? Yang lainnya lebih penting lagi, kenapa you tidak bilang Pertamina itu juga monopoli? Kenapa you tidak bilang pupuk itu juga monopoli, kartel semua juga, semen juga kartel? Kita ini yang jangan kita ini cuma memikirkan sebenarnya yang tujuannya, selama itu tujuannya baik, saya pikir kita dukung aja kalau saya mah. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.